Sepiro gede ni trisnamu kanggo aku, pas awa edewe wis jarang ketemu. Merko ato paramu gawe kangen ning atiku, muko sliramu bisa njogo atimu. Yo, monggo.